بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul pada malam hari ini, di malam yang ke-27 dari bulan Ramadan, untuk bisa melanjutkan kembali pengajian kita dari pembacaan kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adabur Ruqa Syar'iyyah. Dan kita melanjutkan ke permasalahan-permasalahan yang berikutnya. Setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang hukum menggantungkan ayat-ayat tertentu atau surah tertentu, lalu kemudian diletakkan di atas tubuh orang yang sakit, dan telah kita jelaskan bahwa ini tidak ada asalnya sama sekali dari syariat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mas'alatun, berkata Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah ta'ala, mas'alah yang berikutnya, hal yajuzu kitabatu ayatin 'alal mariid, apakah boleh menulis ayat-ayat pada orang sakit? Ya, maksudnya ditulis di salah satu bagian tubuhnya, apakah di tangannya atau di perutnya atau di mana saja dari bagian tubuhnya, apakah yang demikian ini diperbolehkan? Maka beliau menjawab, hafizahullah ta'ala, minan nasi man yaktubuna ayatin qur'aniyatan ala jasadil marid, ada sebagian orang mereka menulis ayat-ayat Al-Quran di tubuh orang yang sakit. Imma fi fakhidhihi aw ala surratihi wa ma asbah dzalik. Ada kalanya ditulis di paha, sebagian paha tulis, atau di atas pusarnya ditulis ayat. Wa ma asbah dzalik. Ya. Dan yang semisalnya di mana saja dari bagian tubuhnya. Wanina anna dzalika yajuz, di mana mereka menyangka bahwa itu bolehkan. Wa ma ab'ada hadza 'anil jawaz, dan sangat jauh ya perkara ini dari pembolehan itu. Dalam artian sama sekali tidak ada asalnya dari Islam, dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, menulis sesuatu dari ayat-ayat Al-Quran di salah satu bagian tubuh, apalagi ditapok, jelas haramnya. Ya, mungkin ada yang menyangka biar sekalian gak hilang-hilang, tulis Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ditapok di dadanya atau di bagian tubuhnya biar gak hilang sekalian. dan tata adalah perkara yang muharram, haramkan secara umum baik kaum lelaki demikian pula wanita. Nah, kalau ditulis begitu saja, kata beliau juga tidak diperbolehkan. Kaifa la wa laysa inda man ra'a jawazahu dalil. Gimana kita tidak akan mengatakan ucapan ini sementara pendapat yang mengatakan bolehnya itu tidak dibangun di atas dalil. Tidak ada nash yang sahih. La 'anillahi wa la 'an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Tidak datang dari Allah, tidak ada nash dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wa la 'an sahabatihi wa tabi'in wa atba'ihim. Tidak ada pula riwayat dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang sahih tentunya. Nah, wa ma jaa 'an al-Marwazi annahu qala. Adapun yang disebutkan dari al-Marwazi bahwa beliau berkata, balagha Abu Abdillah ay Ja'faran as-Shadiq, bahwa telah sampai berita kepada Abu Abdillah. Yang dimaksud Abu Abdillah yaitu Ja'far as-Shadiq, Ja'far bin Muhammad as-Shadiq. Di antara imam ahlu sunnah, namun syiah mengklaim bahwa itu adalah imam mereka. Imam mereka dalam urutan yang keenam dalam syiah al-Itsnai Asyariyah. Sampai berita kepada Abu Abdillah yaitu Ja'far as-Shadiq anni ji'tu, bahwa saya datang. فَكَتَبَ لِي مِنَ الْحُمَّ رِقْعَةً فِيهَا, maka beliau pun menuliskan untukku di selembar kain, ya, tulisan untuk menjaga diri dari panas, humma, demam. Maka pada kain itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi wa billah wa Muhammadin Rasulillah. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhtarin. Allahumma rabba Jibril wa Mishail wa Israfil, ishfi sahib hadzal kitab bihawlika wa quwwatika wa jabarutik. Ilahil haqq, ilahil khalq, amin. Jadi Ja'far as-Shadiq menulis, katanya ini diucapkan atau ditulis dan diberikan kepada orang yang panas, ya, demam tinggi. Karena di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi wa billah Muhammad Rasulullah. Lalu menyebutkan ayat, kami mengatakan wahai api dinginlah, jadi dinginlah untuk Ibrahim. Mereka hendak melakukan tipu daya, lalu kami menjadikan mereka menjadi orang-orang yang merugi. Allahumma rabba Jibril, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, sembuhkanlah yang membawa surat ini atau risalah ini dengan kekuatanmu, dengan upayamu dan kemahakuasaanmu, ilah seluruh makhluk, amin. Ini yang disebutkan dalam riwayat ini dari Ja'far as-Shadiq, dinukil dari Zadul Ma'ad. Wa hadhihi al-hikayah dzakaraha al-Hamawi fi kitabih al-Ahkam an-Nabawiyyah. Hikayat ini disebutkan oleh Al-Hamawi dalam kitabnya Al-Ahkam an-Nabawiyyah. Wa Abdul Qayyim fi at-Tibb an-Nabawi wa kadza adh-Dhahabi fi at-Tibb. Demikian pula Ibnu Qayyim dalam Tibun Nabawi, ya. Demikian pula Zahabi dalam kitabnya Aftik, wahia ghairu sahihan, namun kisah ini tidak sahih, tidak benar. Lianna fi sanadiha Amr bin Majma' as-Sukun, Amr bin Majma' as-Sukun dalam sanad ini berkata Ibnu Adi, ammatu ma yarwihi la yusabu alaih, kebanyakan yang diriwayatkan itu tidak ada penguatnya dari perawi-perawi yang terpercaya. Oleh karena itu hadis ini dilemahkan para ulama. Ad-Darqutni, Ar-Razi melemahkan perawi ini, Ibn Syahin dan yang selain mereka. Sehingga riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, itu pun kalau sahih juga bukan hujjah. Ja'far as-Sadiq terbelakang. Nah, hidupnya jauh dari zaman Rasulullah SAW. Beliau hidup pada zaman tabi'ut tabi'in. Jadi sangat terbelakang. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Kecuali orang Syiah. Orang Syiah mereka meriwayatkan hadis palsu yang mereka sandarkan kepada Ja'far as-Sadiq, bahwa Ja'far as-Sadiq rahimahullah taala mengatakan qauli qaulu abi wa qaulu abi qaulu jaddi wa qaulu jaddi qaulu rasulillah qaulu ali bin abi talib wa qaulu ali huwa qaulu rasulillah wa qaulu rasul huwa qaulullah. Ya, ucapanku itu sama seperti ucapan bapakku, ucapan bapakku sama seperti ucapan kakekku, ucapan kakekku sama seperti ucapan Ali, ucapan Ali sama seperti ucapan Rasul, ucapan Rasul sama seperti firman Allah. Jadi kalau Ja'far as-Sadiq sudah ngomong, sama kedudukan dengan firman Allah, tidak pernah salah. Itu keyakinan mereka. Makanya dalam kitab Al-Kazi yang dikarang oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Qulaini, itu kebanyakan adalah sabda-sabda dari Ja'far as-Sadiq. Ya, tentunya yang palsu ya. Ja'far as-Sadiq menurut ahlu sunnah beliau imam, dari imam ahlu sunnah. Nah, termasuk di antara perawi-perawi ahlu sunnah. Nah, al-imam Muslim rahimahullah menyebutkan di antara perawi beliau Ja'far bin Muhammad as-Sadiq, imam ahlu sunnah. Namun orang-orang Syiah menisbahkan itu sebagai imamnya zuran wa buhtana, dengan kedustaan tentunya. Makanya disebarkan riwayat-riwayat yang dusta. Ya. Lalu disandarkan kepada Ja'far as-Sadiq, padahal riwayatnya dusta. Nah, kebanyakan itu ada ucapan-ucapan Ja'far as-Sadiq dalam kitab Al-Kahfi. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan ucapan Ja'far as-Sadiq rahimahullah sama seperti ucapan Rasul. Ucapan Rasulullah seperti firman Allah yang tidak ada salahnya. Sehingga kalau imam mereka mengucapkan sesuatu, ya sudah, itu ma'asum minal khata. Tidak ada kesalahan sama sekali. Pasti benar. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Dan apa yang menjadi pijakan mereka tentunya batil. Walhasil bahwa riwayat ini tidak sahih. Waqad ja'at qissatun ukhra 'inda al-Khallal, dan telah datang kisah yang lain. Sebutkan dalam riwayat Al-Khallal, beliau mengatakan haddatsani Abdullah bin Ahmad, telah memberitakan kepadaku Abdullah bin Ahmad, beliau mengatakan ra'aitu abi yaktubu li'usri al-wiladati fi jamin abyad. Aku melihat ayahku, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwa Imam Ahmad menuliskan bagi orang yang kesulitan melahirkan. Jadi bagi wanita yang hendak melahirkan sulit, kesulitan, maka ditulis fi jamin abyad, ditulis di bejana ya putih. Nah, istilah jam itu biasanya bejana yang terbuat dari perak. Jam. Nah, jamin abyad yang berwarna putih, bejana putih. Yaktubu haditsatni Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu dia menulis di bejana itu hadisnya Abbas radhiyallahu anhuma. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawnaha ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Balaghun fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Ini yang ditulis di bejana itu. La ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian menyebutkan dua ayat. Fa'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Ya. Dan ayat yang kedua, fa'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghun fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Nah, telah ditulis. Nah, itu dituliskan dan lalu kemudian diberikan atau diminumkan kepada ibu yang mau melahirkan. Nah, ya. Namun ini lagi-lagi tidak ada keabsahan sanadnya. Wa qad dzakara al-Khallal anna Ahmad istadalla bima yurwa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa Imam Ahmad menyebutkan ini? Ah, disebutkan oleh Al-Khallal bahwa Imam Ahmad berdalil dengan yang diriwayatkan dari Ibn Abbas. Qala, bahwa Ibn Abbas mengatakan marra Isa alaihi salam ala Baqarah. Coba. Bahwa Isa alaihi salam melewati seekor sapi betina. Jadi Ibn Abbas langsung menyebutkan Isa alaihissalam, tidak menyandarkan kepada Rasulullah, ya, menceritakan tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Ini namanya apa ini? Berita Israiliyat, ya, berita Israiliyat, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pegangan hujjah. Bahwa Isa alaihissalam melewati seekor sapi betina. Wa qad i'turiya waladuha fi batniha. Rupanya anak apa? Jadi sapi ini mau melahirkan. Nah. Ya. Rupa-rupanya anak itu ketika mau keluar kesulitan karena dia miring dalam perutnya itu. Apa istilahnya? Sungsang. Nah, ya, miring, sulit keluarnya. Nah, jadi rupanya bukan cuma manusia aja yang seperti itu, sapi juga kesulitan, ya. Nah, faqalat, maka berkatalah. Siapa yang berkata ini? Sapi. Nah, dia mengatakan ya kalimat Allah, wahai kalimat Allah. Maksudnya Isa alaihissalam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat Allah yang dimaksud adalah kalimat kun fayakun. Nah, wahai kalimat Allah, maksudnya Isa alaihissalam. Udu'ullaha li ayyukhallisani mimma ana fihi. Doakan aku kepada Allah agar Allah membebaskan aku dari apa yang sedang aku alami. Nah, kalau sekarang ada sapi ngomong seperti ini, beres sudah. Ya. Nah, tinggal masuk rumah sakit, ngobrol sama dokter, selesai. Nah, ya, tinggal dikasih perangsang, ya kan, tinggal dilihat pembukaan berapa. Nah, sapinya ini ngomong kepada Isa alaihissalam, maka melihat itu maka berkata Isa alaihissalam, ya khaliqan nafs minan nafs. Jadi Isa berdoa, wahai yang menciptakan jiwa dari jiwa, wa ya mukhlishan nafs minan nafs, wahai yang membersihkan jiwa dari jiwa. Wa ya mukhrijan nafs minan nafs, wahai yang mengeluarkan jiwa dari jiwa. Khalisha, bebaskan kesulitan sapi betina ini. Nah, selesai Isa alaihissalam berdoa, faramat jiwaladi, anaknya langsung keluar terlempar. Ya. Fa idza hiya qa'imatun nashmah, tiba-tiba anaknya itu langsung berdiri dan jalan, bergerak, jalan. Ya. Nah, hadhihi min al-qasas al-israiliyah. Ini kisah-kisah Israiliyat. Ya. Nah, mungkin ada yang loh, kalau begitu coba-coba, siapa tahu berhasil. Nah, berhasil enggak berhasil tidak boleh disandarkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Ya. Boleh jadi ketika mungkin dia baca subhanallah berhasil, ternyata itu istidraj dari syaitan, senang syaitan mempermainkan Banu Adam agar kemudian orang itu menganggap bahwa ini disyariatkan setelah dia ucapkan loh berhasil. Nah, ya, syaitan senang apabila melihat seorang itu menyangka sesuatu itu dari agama padahal bukan dari agama. Nah, yang jelas tidak boleh kemudian kita mensahihkan suatu riwayat berdasarkan kejadian. Nah, walhasil ini kisah yang tidak sahih. Allati la khitama laha wal izmam, tidak punya tali kekang. Ya, tidak terarah mau dikemanakan. Walah tijaja bima lam yusihha min qasasi bani Israil, tidak boleh berhujjah dengan tidak sahih dari kisah-kisah Israiliyat itu. Sehingga kesimpulannya tidak diperbolehkan menulis sesuatu di tubuh orang yang sakit. Sakit apa saja. Nah, dan telah disebutkan pula sebelumnya bahwa Al-Quran Al-Karim itu tidak seseorang beribadah dengan ditulis lalu digantung saja seperti itu atau ditulis di tubuh, tapi tujuannya adalah dibaca kemudian ditadaburi, difahami maknanya dan diamalkan. Mas'alatun, permasalahan yang berikutnya. Hal yajuzu mahwu ayatin minal Quran fi ma'in litushrab, apakah boleh menghapus ayat-ayat Al-Quran di dalam air untuk diminum? Jadi misalnya ambil kertas, tulis, ya, pakai tinta yang mudah, apa itu, mudah luntur ketika terkena air, pakai. Nah, ya, setelah itu masukkan ke dalam air, dibiarkan sampai tulisannya hilang. Nah, berarti kan diyakini bahwa tulisan itu sudah bercampur dengan air itu. Hah? Kalau dia tulis ayat kursi, yaitu air ayat kursi. Nah, terus diminumkan kepada yang sakit, sihir, ya, atau yang kena ain, atau yang kesurupan. Nah, atau mungkin juga yang kesulitan rezekinya sempit, ya. Apakah ini boleh? Nah, kata beliau, hunaka man yamhul ayatul Qur'aniyah allati yu'aliju bihal mashurin wal mamsusin wal ma'yunin bil ma. Di sana ada sebagian orang menghapus ayat-ayat Al-Qur'an yang dengannya dia mengobati orang yang terkena sihir, surupan, terkena penyakit lain dengan air. Wa tu'ta lil madhkurin, lalu kemudian ayat-ayat itu yang sudah ditulis diberikan kepada orang-orang yang terkena penyakit ini. Liyashrabuha min babit tadawi bil Qur'an, agar mereka meminumnya dengan alasan berobat dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Pengobatan Al-Quran. Karena sekarang ini orang, ya, terlalu memudahkan. Sebagian orang memudahkan. Oh, tibun nabawi. Rukya. Akhirnya kebablasan. Memasukkan yang bukan dari syariat dianggap itu sebagai syariat. Termasuk diantara yang disebutkan ini, tulis terus ya. Kadang-kadang sebagian mereka juga berkeyakinan yang tulis harus yang punya keutamaan, tidak boleh sembarangan. Nah, ini dimanfaatkan sama yang dianggap punya keutamaan ini ya. Karena mereka menganggap wali, ini juga mengatakan wali, itu juga mengatakan waliullah. Banyak yang mengatakan dia sebagai waliullah. Maka dia, ya sudah, kalau begitu saya waliullah. Karena orang-orang mengatakan dia waliullah, ya sudah, saya jadi waliullah saja. Akhirnya orang datang berobat. Sekali tulis berapa itu? Tulisan berkah. Ya. Nah, tasbih, biji tasbih saja yang di pasar itu biasanya harga 3.000. Kalau sudah dipegang oleh waliullah katanya nih, wali kutub atau apa lagi habib. Ya. Itu jadi bertambah nolnya jadi 3 juta. 3.000 jadi 3 juta. Kenapa? Ada berkahnya. Ya. Sampai ada yang menyebutkan tasbih itu ada yang seharga mobil. Seharga mobil tasbih. Biji tasbih. Allahu musta'an. Ya. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ini hal-hal yang seperti ini. Tujuannya hanya mencari duit, mencari dunia. Apa saja yang ditempuh dan manjur bagi manusia, maka mereka berusaha menempuhnya. Meskipun dengan cara haram, dengan cara dajal, kedustaan. Ya. Seperti pengobatan-pengobatan disambar kilat lah. Ya. Nanti disambar apa lagi. Nah, terus berobat lagi. Orang, ya subhanallah. Yang ngaku itu sudah sinting, lebih sinting lagi yang mendatang. Nah, Allahumma musta'an. Wa hadzal fi'lu laysa min hadyi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wa la min fi'li salaf. Perbuatan ini bukan dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan dari perbuatan dan amalan para ulama ussalaf. Wal muftuna bil jawaz i'tamadu ala ma lam yu'tamad alaihi. Mereka yang berfatwa tentang bolehnya, sandaran mereka kepada sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kenapa? Min qasasin Israiliyah wa ghairiha. Karena sandarnya kisah-kisah Israiliyah. Isa alaihi salam ketemu sapi betina. Terus mungkin yang lain lagi. Berita-berita yang tidak jelas. Ya. Tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat. Mimma la taqum bihi hujjah. Dari sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa la tansa anna mahwal ayati wa balla bil ma thumma sharibaha fihi mafasidu qaribatun min mafasidi ta'liqil ayatul qur'aniyah 'alal mariyat. Dan jangan pula kamu lupa bahwa menghapus ayat-ayat dan membasuhnya dengan air lalu meminumnya itu akan mendatangkan kerusakan-kerusakan seperti kerusakan yang telah kita sebutkan sebelumnya dalam pembahasan menggantung ya ayat-ayat ya di tubuh orang yang sakit. Sama kata beliau. Farji'ulah, nah, kembali lagi kepada pembahasan sebelumnya. Lihat. Ya, ini yang baru yang kita lewati kemarin. Ya, intinya bahwa ini bukan amalan yang disyariatkan. Maka tidak diperbolehkan menulis kemudian merendam untuk menghilangkan tulisan tersebut lalu meminumnya. Permasalahan yang berikutnya, ar-ruqyatu fi ma'i zamzam. Hukum meruqyah dengan air zamzam. Ya. Air zamzam, saya kira ma'ruf ini. Tidak perlu dijelaskan, apa itu air zamzam? Air zamzam. Yang datang dari apa? Makkah. Ayat yang khusus. Subhanallah, semenjak zaman Ibrahim alaihissalam hingga sekarang, ya, luar biasa. Berapa juta jamaah haji, berapa juta orang-orang yang umroh, setiap pulang bawa air zam-zam. Terlepas dari persetujuan apa, dari pembicaraan ulama ya tentang hukum membawa pulang air zam-zam itu. Namun kita tidak berbicara gimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan berkah kepada air ini. Setiap orang pulang bawa air zam-zam. Belum lagi di sana, setiap orang lewat berlalu lalang minum air zam-zam. Luar biasa, gak ada habis-habisnya. Ya, Balikpapan ini sebulan gak hujan, kebingungan masyarakat. Ambil air di mana? Hah? Satu drum bisa jadi 50.000 kalau di saat-saat kritis itu. Nah, Allahumma musta'an. Nah, di sana hujan bisa dihitung hari, paling berapa hari, iya kan? Kebanyakannya enggak hujan. Tapi subhanallah. Barakah, barakah. Naam. Ya. Dan begitulah, apabila sebuah negeri itu bertakwa kepada Allah, akan turun berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dimakmurkan negeri itu menjadi subur, ya, air yang melimpah dan seterusnya. Tidaklah kekurangan yang terjadi di sebuah negeri melainkan disebabkan karena maksiat. Nah, menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa hukumnya meruqyah dengan air zam-zam? La yakhfa 'ala al-muslim ma fi ma'i zamzam min al-barakah. Tidak terkaburkan lagi bagi setiap muslim terhadap apa yang terdapat di dalam air zamzam berupa berkah. Berkah itu artinya al-khairul katsir. Kebaikan yang banyak. Faqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma'in 'ala wajhi al-ardh ma'u zamzam, sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi ini adalah air zamzam. Subhanallah. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa air mineral ini berasal dari sumber mata air terbaik, dusta. Karena yang terbaik itu adalah air zam-zam. Riwayat At-Tabaran dan selainnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Asy-Syaikh Al-Albani menyebutkan di dalam As-Sahihah nomor hadis 1056. Sebaik-baik air, ya. Nah, oleh karena itu air zam-zam penuh berkah. Berkah bagi yang meminumnya, berkah bagi yang memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala ketika meminumnya. Nah, oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan waqad jarrat, beliau sebutkan dalam Zadul Ma'ad, aku sudah, ya, mengalami sendiri. Jarrabtu ana wa ghairi, aku dan yang lainnya sudah mengalami. Minal istisfa bima'i zamzam umuran ajibah. Dari, ya, berobat dengan air zamzam itu, kami telah merasakan suatu hal yang luar biasa, sangat menakjubkan. Ya. Sampai kata Ibn Qayyim, dan bahkan saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala disembuhkan dari sekian penyakit, bukan satu penyakit, sekian penyakit. Sabarat bi iznillah, maka aku pun sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sekali lagi ma'asyiral akhwat rahimakumullah, telah kita sebutkan sebelumnya bahwa pengaruh at-tibbun nabawi itu sangat erat sekali kaitannya dengan keyakinan seseorang, tawakal seorang kepada Allah, bersandarkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat besar sekali dalam memberikan pengaruh, ya, tentang kemanjuran obat itu. وروى مسلم والطبراني في الصغير والبزار. Imam Muslim, At-Tabrani dan Al-Bazzar meriwayatkan dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi ma'i Zamzam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air Zamzam, innaha mubarakatun, sesungguhnya air Zamzam itu air yang penuh berkah. Nah, wa hiya ta'amu tu'min, dan air Zamzam itu adalah makanan ya, bagi orang yang meminumnya. Maksudnya ta'amu tu'min yaitu mengenyangkan, seperti kenyangnya orang ketika makan. Nah, ya, oleh karena itu kalau yang ingin berangkat haji atau umroh, enggak usah persiapkan uang untuk beli makan. Ya, ada air Zamzam gratis, tinggal aja di masjid terus minum. Lapar haus minum air Zamzam. Wallahi nikmat. Nah, nikmat luar biasa. Wa shifa usukmin, dan penyembuh dari penyakit. Shifa usukmin, menyembuhkan penyakit. Nah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu tergantung diniatkan minum untuk apa. Maka air itu diminum untuk apa, itu akan dia dapatkan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hadis Jabir dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah. Juga datang dari hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Ad-Darqutni, Al-Hakim dan selainnya. Bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar itu punya risalah khusus. Beliau mengumpulkan seluruh jalan-jalan hadis ini dan sampai kepada kesimpulan bahwa hadis ma'u Zamzam lima syuribalahu adalah sahih. Hadis ini sahih. Air Zamzam itu tergantung diminum untuk apa. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam, dan perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ma'u Zamzam lima syuribalahu, fahimal ulama, para ulama memahami dari hadis ini, min hadhihi lafzatil umuma, para ulama memahami lafaz ini sifatnya umum. Lima syuribalahu, ini umum ya, tergantung diminum untuk apa. Faman syariba ma'a Zamzam liyushfa min marad, siapa yang minum air Zamzam agar disembuhkan dari penyakit, yurja lahu dzalik, maka diharapkan dia akan mendapatkannya. Wa man syaribahu liyu'ta fa saha fa yurja lahu dzalik, siapa yang meminumnya dengan harapan agar diberikan kefasihan dalam berbicara, maka diharapkan dia akan mendapatkan itu. Wa man syaribahu liyahfadzal Qur'an fa yurja lahu dzalik, siapa yang meminumnya agar dia bisa hafal Quran, maka diharapkan. Nah, wa kullu hadza biiznillah, dan tentunya ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah juga dengan usaha. Jangan doa saja tanpa usaha. Nah, saya setiap menit minum air Zamzam selama sebulan. Sampai sekarang 20 tahun enggak hafal-hafal Quran. Kamu ngapain, belajar enggak? Ya enggak pernah buka. Ngawur. Karena sebagian mereka ya itu, mau yang instan. Ya, enggak mau repot bikin makanan, masa Indomie selesai. Allahu musta'an. Ya, maunya apa? Tunggu Lailatul Qadar, kedatangan malaikat. Kalau malaikat datang yang berjubah putih, ya, nanti ditanya kamu minta apa? Minta hafal Quran, langsung besoknya hafal Quran. Maunya seperti itu, enggak mau berusaha. Sebagian mereka seperti itu keadaannya, ya. Enggak mau berlelah-lelah, mau jadi alim tapi enggak mau belajar. Mau pintar bahasa Arab tapi enggak pernah mau belajar. Hah? Belajarnya kalau mau naik haji, nanyanya berapa harga ini, ya. Naam. 50 real itu berapa? 100 real itu berapa? Itu yang ditanya. Kenapa? Karena pikirannya kalau sampai ke Saudi, nah, beli barang ini dan itu. Wallahualam. Ya tentunya harus disertai dengan usaha. Nah, tidak cukup dengan doa. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya dalam permasalahan tawakal. Tawakal itu adalah akhdul asbab. Mengambil sebab-sebab yang ada. Nah. Ya. Jadi diharapkan. Fal haditsul madzkur afada umumal intifa' bima izamzam fid dini wad dunya. Maka hadis yang disebutkan itu memberikan faedah keumuman, manfaat yang terdapat pada air Zamzam. Apakah manfaat dunia? Demikian pula dalam manfaat agama. Ya. Memohon semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah keimanan, memberi taufik menambah-tambahan ilmu syar'i, dimudahkan untuk menghafal. Apa saja hubungannya dengan agama? Maka insyaallah dengan izin Allah. Apa yang hubungannya dengan masalah dunia? Ya. Minum air zam-zam. Nah. Ya. Semoga diberikan rezeki, ya. Naam. Semoga mendapatkan rezeki yang halal. Semoga mendapatkan keturunan yang baik. Semoga mendapatkan istri yang salihah. Semoga diberikan kemudahan berpoligami. Iya. Seluruhnya apa saja yang mau diminta? Din wa dunia. Dalam urusan agama atau dunia. Wa muraduna min farqi mas'alati shurbi min ma'i zamzam, ya. Dan maksud kami menyinggung permasalahan minum air zamzam di sini, syurbuhu li gharadil istisqa biiznillah, yaitu meminum air zamzam dengan tujuan meminta kesembuhan, ya. Karena memang beliau sebutkan karena ada khilaf dalam masalah ini. Apa hukumnya seseorang ketika dia minum air zam-zam lalu dia mengharapkan kesembuhan? Pada saat dia minum air zam-zam, dia berdoa semoga Allah memberikan kesembuhan dari sihir atau dari rasukan jin atau dari ain atau yang semisalnya. Makanya boleh sebutkan permasalahan ini. Dan ini pembahasan khusus. Masalah air secara umum nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi yang beliau bahas di sini adalah khusus meruqyah dengan air zam-zam. Memohon kesembuhan min maradil masri wa sihri wal ain, dari penyakit surupan, sihir dan ain. Wa qad dzakara ghairu wahidin min al ulama anna unasan syaribuhu bi niyatil afiyah. Ya. Bukan satu orang dari kalangan para ulama, mereka telah menyebutkan bahwa di sana banyak orang mereka telah meminum air zam-zam itu dengan niat agar diberikan kesehatan. Famanallahu alaihim bidzalik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia itu kepada mereka, sembuh alhamdulillah. Nah, jadi bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Nah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian ulama, ada yang mengatakan itu air zam-zam kalau sudah dibawa keluar sampai ke Indonesia misalnya, maka hilang khasiatnya. Ya. Nah, jadi kalau sudah dibawa keluar dari Makkah sampai ke Indonesia atau kemana, hilang khasiatnya. Sudah tidak lagi manjur seperti ketika dia di Makkah. entah hilangnya di jalan di bagian mana, kilometer berapa, wallahu alam. Naam. Tapi ini dibantah para ulama bahwa ini tidak ada dalil sama sekali. Hadis secara umum, ma'u zamzam lima syuribalah, air zamzam, ya, tidak dikata air zamzam kalau di Mekah, tidak ada. Jadi secara umum, di mana saja. Wallahu a'lam. Wa qad ikhtalafa al-ulama'ul mu'asirun fi ruqyati fi ma'i zamzam. Telah berselisih para ulama masa kini tentang meruqyah dengan menggunakan air zamzam. Fa minhum man ajaza dzalika kal-'allamah ibn Baz. Di antara para ulama ada yang membolehkan meruqyah dengan air zamzam seperti al-'allamah bin Baz rahimahullah. Wa minhum man mana'a dzalik wa minhum al-'allamah al-Albani. Di antara mereka ada yang mencegah, tidak membolehkan. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani, Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, mu'allilan dzalika anna ma'a zamzam shifaa'un bi nafsihi, dengan alasan bahwa air zamzam itu ya menyembuhkan, dalam artian tidak perlu diruqyah. Jadi yang menjadi perselisihan itu ketika seorang hendak minum air zamzam diruqyah dulu, atau ya yang misalnya berdoa dulu misalnya. Kalau Syekh bin Baz mengatakan ya tetap, nah tetap seorang itu boleh meruqyah dengannya. Kalau Syekh Al-Albani mengatakan tidak, langsung aja minum, karena air zamzam itu memang menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini terjadi perselisihan. Lalu kata beliau, wala aramani an syar'iyan yamna'u min ar-ruqyah fi ma'i zamzam. Dan saya tidak melihat ada larangan syar'i dalam hal ini yang mencegah seorang meruqyah dengan air zamzam. Wa yahsulu bidzalika istima'u sababain min asbab syifa, sehingga terkumpul dengan itu berkumpulnya dua sebab yang kedua-duanya adalah sebab-sebab kesembuhan. Yang pertama dia minum air zamzam, yang kedua dia meruqyah. Jadi insyaallah taala semakin bermanfaat ya sebab kesembuhan. Hissiyun wa huwa ma'u zamzam, ada sebab hissi, sebab yang terasa secara langsung yaitu minum air zamzam. Wa ma'nawiyun, dan sebab secara makna yaitu dengan ruqyah. Wa hadza akmalu wa atammu fit tadawi, dan ini lebih sempurna dalam pengobatan, dalam penyembuhan ya. Jadi tidak hanya bersandar kepada ruqyah, tapi juga dengan menggunakan obat-obat nabawiyah, kenabian. Di antaranya air zamzam. Bidalili anna Rasul sallallahu alaihi wa sallam kana ghaliban fi ruqyahu yajma'u baina sababaini al-hissi wal-ma'nawi. Dengan dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beliau seringkali ketika meruqyah menggabungkan antara dua sebab. Hissi yang terasa, dan yang kedua secara makna yaitu ruqyah. Kamitslil jam'i bainar ruqyati bit-turab wan-nafsi wad-du'a wal-ma' wan-nafsi wad-du'a. Seperti digabungkannya pada saat meruqyah dengan tanah misalnya. Ya. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meruqyah. Nah, beliau dengan telunjuknya lalu kemudian beliau mengeluarkan sudah kecil lalu disentuhkan ke tanah, lalu disentuhkan ke tempat yang sakit sambil mengatakan bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfadi saqimuna biizni rabbina. Nah, berarti bukan hanya sekedar membaca, tapi ada yang sifatnya hissi, yang terlihat, yang terasa, seperti ludah dan tanah. Wan nafs, nafs itu ludah kecil ya, ludah kecil. Ya. Nah, jadi nggak perlu banyak-banyak kalau meludah. Ya. Nah, wad doa disertai doa, air juga. Wan nafs, wad doa. Warruqyatu fi syai' la ta'ni 'adam wujudi sifat fihi wal barakah. Dan meruqyah sesuatu itu bukan berarti tidak ada penyembuhan di situ atau tidak ada berkahnya. Jadi kata beliau tidak mengapa ada air, air zam-zam, lalu kemudian kita meruqyah. Nah, meruqyah air zam-zam itu. Air secara umum jelas nanti ada pembahasan tersendiri juga tentang hukum meruqyah air. Kita bacakan, kemudian kita nes, ya, mengeluarkan sedikit ludah, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Itu apa hukumnya? Nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, dalam hal air zam-zam boleh, kata beliau. Wa ma'allala bihi al-Albani min 'adami jawaz ruqyah fi ma'i zamzam min anna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu. Adapun yang disebutkan oleh Syekh al-Albani tentang tidak bolehnya meruqyah dengan air zam-zam dengan alasan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, qultu, aku menjawab, la yalzamu min 'adami fi'li hadhihi shalatu wassalam dzalikal man'u minhu. Tidak mesti kalau tidak dikerjakan Rasul berarti terlarang. Karena yang menunjukkan boleh itu kan bukan hanya dari perbuatan tapi juga dari ucapan, ya. Nah, li'anna at-ta'lila bi jawaz fi'li sahih, karena alasan untuk diperbolehkan seorang melakukannya itu sahih. Bidalil ruqyahu, karena dengan dalil ruqyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah saya sebutkan tadi. Wal'i'timadu fi tajyiz dzalika aidan 'adam wujud man'in syar'iyyan na'u. Dan bersandar tentang bolehnya hal tersebut bahwa tidak ada dalil yang melarang hal itu. Nah, intinya bahwa terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, siapa yang melihat bahwa boleh, maka dia boleh meruqyah air zam-zam. Zam-zam kemudian dia bacakan, ya, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit atau seseorang. Bagi yang berpendapat yang pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, ya berarti tinggal minum saja, enggak perlu diruqyah lagi. Karena memang air zam-zam itu sendiri adalah penyembuh. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mas'alatun, permasalahan yang berikutnya. Hal yajuzu al-ightisalu bima'in muhiyat fihi ayatun Qur'aniyah? Apakah boleh mandi dengan menggunakan air yang telah dihapus padanya ayat-ayat Al-Quran? Jadi kalau sebelumnya pembicaraan tentang, ya, ayat Quran dicelupkan lalu luntur disebabkan karena terkena air lalu diminum atau diapakan. Dan telah disebutkan bahwa itu tidak disyariatkan. Nah sekarang ayat-ayat tersebut dimasukkan ke dalam air, ember misalnya, ya, atau kolam bak, dimasukkan situ. Nah, sampai hilang. Lalu setelah itu dipakai mandi. Jadi enggak perlu pakai abatel. Ya, apa tuh? Nah, ya, pakai ayat itu saja. Bebas. DB. Apakah itu boleh? Qabla al-jawab, taqaddam an bayyana jawaz ar-ruqyah fil ma'i wa syurbihi. Sebelum kita menjawab, telah terdahulu kami telah menjelaskan bolehnya meruqyah dengan air dan meminumnya. Di air ini diruqyah. Nanti ada pembahasan sendiri lagi. Ya, diruqyah dibacakan. Nah. Ya. Bukan ditaruh begitu saja. Nah, karena ada sebagian mereka itu kalau hari Jumat, ya, naruh banyak betul air itu, karena saya pikir apa ini naruh air di samping mimbar. Nah, rupanya ada keyakinan tertentu. Ya, apakah dianggap air ruqyah atau gimana? Wallahu a'lam. Awil ightisal bihi, ataukah mandi dengannya? Li'annahu idza syariba al-ma'al marqifa min babi aula jawaz al-ightisal bihi. Sebab kalau minum air yang sudah diruqyah boleh, ya tentunya mandi juga boleh. Amma mahu syai'in minal Qur'an fil ma' fahuwa ghairu masyru'. Adapun menghapus ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara dimasukkan ke dalam air, itu tidak disyariatkan. Jadi kata beliau, menulis terus dihapus itu tidak disyariatkan. Yang boleh dibacakan. Nah, idh la wujuda lidzalika fi kitabillah wa la fi sunnati rasulih ولا تصح الآثار الواردة عن السلف في ذلك. Ya. Sebab yang demikian ini tidak ada wujudnya dalam kitabullah, dalam sunnah rasul. Tidak ada pula riwayat-riwayat yang sahih yang datang dari para ulama ussalaf tentang ya, menghilangkan atau mencelupkan ayat-ayat tersebut ke dalam ayat. Wa amma al-ihtisal bihi aw syurbuhu fa hadha lam yaf'alhu as-salaf. Adapun mandi atau minum dengan celupan ya, tulisan itu, ini sama sekali tidak pernah dilakukan para ulama ussalaf. Wa laisa min at-turuqi sahihati fi tadawi bil Qur'an. Dan ini bukan metode yang benar dalam berobat dengan Al-Qur'an Karim. Fal mahwu min aslihi khata. Ya, menghapusnya asalnya sudah salah. Menghapus ayat Al-Qur'an dengan cara seperti itu. Balik di sana lebih ditabikan lahu, apalagi mandi dengannya, mengikuti kesalahan yang berikutnya. Apalagi kalau airnya dalam WC dimasukkan lagi ayat itu, nah ke dalam kamar mandi misalnya. Masalah yang berikutnya, hal tajuzur ruqyatu fil ma' wa ghairihi minal mashrubat. Nah ini, apakah diperbolehkan meruqyah dengan air? Dan yang lainnya dari al-mashrubat, minuman-minuman, air atau meruqyah Coca-Cola, ya, misalnya mau minum Coca-Cola karena dia penggemar Coca-Cola, diruqyah setiap mau minum. Nah, atau minuman apa saja, ya, apakah itu boleh? Kata beliau, na'am, ya juzu dari, boleh melakukan itu. Lil adillati dallati ala dzalik, berdasarkan dalil yang menunjukkan itu. Nah. Ya. Dan Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah taala beliau menyebutkan ya, tingkatannya dalam hal pengaruh. Yang paling afdal seorang meruqyah dirinya sendiri. Ini yang paling bermanfaat. Kalau tidak, maka orang lain meruqyahnya. Nah, ada wasilah. Kalau tidak, maka dengan wasilah yang berikutnya, seperti air, dibacakan di ayat tersebut. Lalu yanfus, ya, nafas. Lalu diminumkan kepada orang yang sakit. Kata beliau, ya, yajuzu dzalik. Boleh. Berdasarkan dalil-dalil. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Tsabit bin Qais, bahwa Rasulullah alaihi wasallam masuk ke tempatnya Tsabit bin Qais bin Syammas, wa huwa maridun, pada saat itu Tsabit sedang sakit. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikshiful ba's rabbin nas, singkaplah kesulitan wahai rob manusia, singkaplah kesulitan. Thumma akhadha turaban, kemudian Rasulullah mengambil tanah, min Buthan, ya, dari daerah Buthan, faja'alahu fi qadah, lalu beliau masukkan ke dalam tempat-tempat pada, ya. Summa nafasa alaihi, kemudian beliau nafasa. Nafasa itu ludah kecil, ya. Nah, ya. Summa sabbahu alaihi, kemudian dituangkan kepada yang sakit itu. Kok tidak ada penyebutan air? Nah, ada yang jatuh di sini. Ya, riwayatnya itu menyebutkan summa nafasa alaihi bima'in. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan ludah kecil bima'in dengan air. Lalu setelah itu dituangkan kepada yang sakit. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dalam Amalul Jawm wal-Lailah, At-Tabrani dalam Al-Kabir, Ibn Hibban dalam Al-Mawarid. Dan hadis ini berasal dari jalan Yusuf bin Muhammad bin Thabit bin Qais, dari ayahnya, dari kakeknya secara marfu'. Dan Yusuf ini berkata Al-Hafidz bin Hajar, makbul. Makbul itu kalau sendiri dia lemah, namun kalau ada penguat dari yang lain maka dia dikuatkan. Ya, oleh karena itu kata beliau, wa li hadzal hadis syawahid tuqawwi. Hadis ini ada penguatnya dari jalur yang lain. Minha di antaranya hadis ruqyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil milh wal ma. Hadis bahwa Nabi alaihi wasallam pernah meruqyah dengan garam dan air. Wa minha al hadis al warida fi ruqyah ma'a turab wa ma'a nafas. Dan di antaranya pula hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang meruqyah dengan tanah dan bersama dengan ludah kecil. Nah, baik, saya kira sampai di sini ya kawan. Insyaallah pembahasan ini kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.